Kita bernyanyi. Kita berdansa. Yo ma. Mulai kembali kuengkan untuk pulang. Apa-apa kuinginkan malam ini, hadirkan keindahan alam. Angin malam makin terasa, jiwaku pun semakin tak karuan. Terbawa suasana hare-hare yang ku alami. Selalu bikin aku happy. Kata orang asing bilang next with rasta la la la la. Oh begitu indah. Selalu bikin aku happy. Kata orang asing bilang next with rasa la la la.